Esok kau akan diwisuda. Maaf Yanti, aku takkan datang untuk beri seikat bunga atau kata mutiara. Esok kau kan kenakan toga. Tentunya engkau amat bergembira. Namun ibumu yang meminta agar esok ku tak datang ke sana. Tentunya Yanti pun tahu bahwa ibu tak suka tentang kita. Kita yang selalu saja tak pernah menyerah untuk itu. Yanti, sudah saatnya mendengar nasihat bunda untuk dirimu. Mungkin sudah banyak dijuangkan, namun cinta juga perlu restu. Tentunya Yanti pun tahu bahwa ibu tak suka tentang kita. Kita yang selalu saja tak pernah menyerah untuk itu. Tentunya Yanti pun tahu bahwa ibu tak suka tentang kita. Sempurna. Kita yang selalu saja pasangkan segalanya sempurna. Kita yang selalu saja pasangkan segalanya sempurna.